Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala di malam hari ini kita akan mulai melanjutkan pelajaran bahasa Arab untuk pemula. Dan kita akan membaca pelajaran ke-11 dari buku jilid yang kedua. Pelajaran 11 halaman 60. Kita baca ad-darsu al-hadi ashar, pelajaran 11. Man hadha? Siapa ini? Man hadha? Siapa ini? Disebutkan beberapa kosakata di sini, kita baca waladun. Waladun artinya anak laki-laki. Waladun artinya anak laki-laki. Rajulun, orang laki-laki. Berarti walad itu masih anak-anak, rajul sudah besar. Semuanya laki-laki. Talibun, pelajar. Mudarrisun, guru. Mudirun, kepala sekolah. Tajirun, pedagang. Fallahun, petani. Muhandisun, insinyur. Tabibun, dokter. Syurtiyun, polisi. Disebutkan ada 10 kosakata. Waladun, anak laki-laki. Rajulun, orang laki-laki. Talibun, pelajar. Mudarrisun, guru. Mudirun, kepala sekolah. Tajirun, pedagang. Fallahun, petani. Muhandisun, insinyur. Tabibun, dokter. Syurtiyun, polisi. Materinya sekarang adalah kata tanya man. Kata tanya man sudah pernah kita lewati pembahasan kata tanya ma. Kata tanya ma artinya apa? Kalau man artinya siapa. Man artinya siapa. Ma digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal, seperti benda mati, hewan, tumbuhan, dan yang lainnya. Itu ma. Sedangkan man yang artinya itu siapa, digunakan untuk menanyakan sesuatu yang berakal. yang berakal atau berilmu, manusia misalkan, digunakan untuk menanyakan manusia atau yang berilmu. Ini sisi perbedaan ma dan man. Ma dan man. Sehingga ketika menunjuk atau menanyakan benda mati, kita menggunakan kata tanya ma. Ma hadha. Ma hadha. Apa ini? Kalau yang ditunjuk adalah benda mati, seperti buku tulis misalkan. Ma hadha. Hadha daftarun. Jika yang ditunjuk itu adalah manusia, maka menggunakan jika yang ditanyakan adalah manusia, maka menggunakan kata tanya man. Man hadha. Man hadha. Kalau kita menunjuk pada anak laki-laki misalkan, maka kita menggunakan man hadha. Siapa ini? Hadha waladun misal. Taibar kalau fikum, kita baca halaman 61 disertai dengan man, kata tanya. Ya, man hadha sampai man dhalika, dhalika syurtiyun. Taib, kita mulai dari al-akh Abu Abdillah Joko, silakan. Pelajaran pertama ya, Ustaz. Gimana? Yang pelajaran pertama ya, man hadha, yang hadha. Polisi itu ya. Iya. Man hadha, hadha surtiyun. Siapa ini? Ini polisi. Dari man hadha, hadha waladun. Oh, dari atas itu. Nah. Man hadha, hadha waladun. Siapa ini? Ini anak laki-laki. Nah, lanjutnya. Man dhalika. Man dhalika, dhalika rajulun. Siapa itu? Itu seorang laki-laki. Man hadha, hadha talibun. Siapa ini? Ini seorang pelajar. Man dhalika, dhalika mudarrisun. Siapa itu? Itu guru. Man hadha, hadha tab, hadha tabibun. Siapa ini? Ini dokter. Man dhalika, dhalika surtiyun. Siapa itu? Itu polisi. Naam, ahsan tabarakallahu fik. Al-akh Ferry. Nama Ustaz. Bismillah. Man hadha, hadha waladun. Siapa ini? Ini anak laki-laki. Man dhalika, dhalika rajulun. Siapa itu? Itu orang laki-laki. Man talibun. Man hadha, hadha talibun. Siapa ini? Ini pelajar. Man tilka, tilka mudarrisun. Man dhalika. Man dhalika, dhalika mudarrisun. Siapa itu? Itu guru. Man hadha, hadha mudirun. Siapa ini? Ini kepala sekolah. Man dzalika? Dzalika tajirun. Siapa itu? Itu pedagang. Man hadza? Hadza fallahun. Siapa ini? Ini petani. Man dzalika? Dzalika muhandisun. Siapa itu? Itu insinyur. Man hadza? Hadza tabibun. Siapa ini? Ini dokter. Man dzalika? Dzalika surtayun. Siapa itu? Itu polisi. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Yang dibaca halaman 61 saja ya, langsung man hadza? Hadza waladun sampai man dzalika? Dzalika syurtiyun. Baik, al-akh Ammar Abu Salman, silakan. Bismillah. Man hadza? Hadza waladun. Man hadza? Hadza talibun. Man hadza? Hadza tabibun. Man dzalika? Dzalika rajulun. Man dzalika? Dzalika mudarrisun. Man dzalika? Dzalika syurtiyun. Naam, ahsanta barakallahu fik. Al-akh Yunus, silakan. Selamat Ustaz. Bismillah. Man hadza? Hadza waladun. Siapa ini? Ini anak laki-laki. Man dzalika? Dzalika rajulun. Siapa itu? Itu orang laki-laki. Man hadza? Hadza thalibun. Siapa ini? Ini pelajar. Man dzalika? Dzalika mudarrisun. Siapa itu? Itu guru. Man hadza? Hadza tabibun. Siapa ini? Ini dokter. Man dzalika? Dzalika surtiyun. Siapa itu? Itu polisi. Naam Ustaz. Naam, ahsanta barakallahu fik. Al-akh Aslam. Naam Ustaz. Bismillah. Man hadza? Hadza waladun. Siapa ini? Ini anak laki-laki. Man hadza? Hadza talibun. Siapa ini? Ini pelajar. Man hadza? Hadza tabibun. Siapa ini? Ini dokter. Man dzalika? Dzalika rajulun. Siapa itu? Itu orang laki-laki. Man dzalika? Dzalika mudarrisun. Siapa itu? Itu guru. Man dzalika? Dzalika syurtiyun. Siapa itu? Itu polisi. Naam Ustaz. Naam, ahsanta barakallahu fik. Satu lagi, al-akh Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Man hadza? Hadza waladun. Man hadza? Hadza talibun. Man hadza? Hadza tabibun. Man dzalika? Dzalika rajulun. Man dzalika? Dzalika mudarrisun. Man dzalika? Dzalika syurtiyun. Naam, ahsanta barakallahu fikum. Baik, kita masuk latihan pertama, halaman 61. Menggunakan bertanya dengan menggunakan man, dan jawabannya ada dalam kurung itu, tinggal diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Man hadza, hadza titik-titik, dilihat itu bahasa Arabnya apa. Taib, al-akh Abu Hanif, silakan. Nomor satu. Bismillah. Man hadza? Hadza syurtiyun. Naam, ahsant. Man hadza? Hadza syurtiyun. Ini polisi. Nomor dua. Al-akh Abu Ahnaf. Naam, bismillah. Man hada hada tabibun. Siapa man, ini? No. Ini dokter. Man hada hada tabibun. Al-Akh Abu Khadijah, nomor 3. Man dalika? Dalika mudirun. Siapa itu? Itu kepala sekolah. Naam, man dhalika, dhalika mudirun. Al-Akh Abu Saufa. Man dhalika, dhalika tajirun. Siapa itu? Itu pedagang. Man dhalika, dhalika tajirun. Al-Akh Puju. Man hadza hadza fallahun. Siapa ini? Ini petani. Man hadza hadza fallahun. Ini petani. Al-Akh Abu Abdurrahman Apri. Naam. Man da man dalika dalika muh muhandisun. Naam. Man dhalika dhalika muhandisun. Al-Akh Abu Shifa. Man hadha hadha rajulun. Siapa ini? Ini orang laki-laki. Naam. Man hadha hadha rajulun. Al-Akh Randi, silakan. Ustaz, bismillah. Madzalika, dzalika waladun. Siapa itu? Itu pelajar. Pelajar bahasa Arabnya talibun. Naam. Talibun, afwan Ustaz. Naam. Madzalika, dzalika talibun. Dzalika talibun. Talibun. Talibun. Baik, latihan keempat, halaman 63. Menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Latihan 4, halaman 63. Siapa ini tanpa nama? Abu Ja'far atau siapa? Baik. Selanjutnya Al-Akh yang tidak pakai nama ini, silakan fadhol antum. Baik. Al-Akh Abu Abdillah Joko, silakan. Latihan 4. Hadza mudarrisun. Ini guru. Hasan, ini guru. Nomor 2, Al-Akh Ferry, silakan. Man dhalika, dhalika tajirun. Siapa itu? Itu pedagang. Man dhalika, dhalika tajirun. Al-Akh Ammar Abu Salman. Man hada, siapa ini? Hada muhandisun. Ini insinyur. Naam. Al-Akh Yunus. Ada rojulun wadhalika waladun. Ini orang laki-laki dan itu anak laki-laki. Naam. Al-Akh Aslam. Hadza talibun wadhalika tabibun. Ini pelajar dan itu dokter. Nah, latihan kelima, halaman 64. Menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Al-Akh Imam, nomor 1. Siapa ini? Ini petani. Man hadza? Hadza fallahun. Nah. Siapa ini? Ini petani. Man hadza? Hadza Fallahun. Nomor dua, Al-Akh Abu Hanif. Siapa itu? Itu dokter. Man dhalika? Dhalika tabibun. Naam. Man dhalika? Dhalika tabibun. Siapa itu? Itu dokter. Al-Akh Abu Ahnaf. Naam. Ini pedagang dan itu polisi. Hadihi tajirun wa dhalika syurtiyun. Hada, bukan hadihi. Oh iya. Hada tajirun wa dhalika syurtiyun. Naam. Hada tajirun wa dhalika syurtiyun. Ini pedagang dan itu polisi. Al-Akh Abu Khadijah. Man hada? Hada mudarrisun. Naam. Man hada? Hada mudarrisun. Siapa ini? Ini guru. Al-Akh Abu Saufa. Naam, Ustaz. Man dalika? Dalika waladun. Siapa itu? Itu anak laki-laki. Naam. Man dhalika? Dhalika waladun. Siapa itu? Itu anak laki-laki. Masya Allah. Selesai pelajaran ke-11. Itu nanti buat murojaah sendiri ya. Kosa kata-kosa katanya. Baik, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Pelajaran ke-12. Sebelum kita akhiri, ada yang ingin ditanyakan? Silakan jika ada. Ada. Fadhol. Al-Akh Imam. Ana Ustaz. Oh. Siapa ini? Nama Ustaz. Abu Syifa atau Akh Imam? Fadhol, satu dulu. Ana Ustaz, ana. Fadhol, fadhol. Mau nanya kalau man ini apa digunakan untuk menanyakan nama orang ya? Iya, bisa. Nama Ustaz. Bisa seperti itu. Tetapi kalau langsung menanyakan namanya, itu biasanya pakai ma. Mas muka. Siapa namamu? Biasanya seperti itu kalau langsung menanyakan namanya. Atau juga bisa dengan nanti ada pembahasannya dhamir, kata ganti, man anta, siapa kamu. Nah, intinya bisa digunakan untuk menanyakan nama. Silakan Al-Akh Abu Syifa tadi sepertinya ingin bertanya. Pantat pencet tadi. Oh iya, yeah. Silakan, ada yang lain? Ana Pak Ustaz. Fadhol, silakan. Pan ana bergabung ini. Bisa diulang enggak Pak Ustaz itu yang man hadza dan man dzalika? Itu ana belum tahu Pak Ustaz. Diulang apanya ini? Yang kata tanya itu Pak Ustaz, yang man hadza dan man dzalika itu Pak Ustaz. Jadi ada terlampau gabung Pak Ustaz. Oh iya. Kalau dzalika sama hadza sudah selesai ya pembahasannya ya. Hadza, hadhihi, dzalika, tilka, empat kata ini dinamakan isim isyarah, kata tunjuk. Sebenarnya masih ada kata tunjuk yang lainnya, tetapi yang baru kita pelajari empat. Hadza, hadihi, digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Dzalika, tilka, digunakan untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Hadza, hadihi, artinya ini. Dzalika dan tilka artinya itu. Nah, kalau dirinci lagi, hadza dan dzalika untuk mudzakkar, hadhihi dan tilka untuk muannats. Nah, lalu tambahannya, ini kan tadi selesai isim isyarah. Tambahannya adalah kata tanya. Kata tanya, artinya kata tanya ini pembahasan lain, pelajaran lain, materi lain. Kata tanya dengan menggunakan ma dan kata tanya dengan menggunakan man. Ma itu untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal, seperti benda mati, pohon dan semisalnya. Adapun man digunakan untuk menanyakan manusia atau yang berilmu berakal. Nah, ma dan man. Nah, tinggal kita gunakan dan kita gabungkan dengan isim isyarah itu. Kalau menanyakan benda mati, ya kita gunakan ma. Misalkan kita nggak tahu benda yang ingin kita tunjuk ini bahasa Arabnya apa. Misalkan pensil, atau misalkan buku tulis. Kita nanya, ma hadha, apa ini? Yang kita tunjuk itu benda mati. Maka gunakan kata tanya ma. Tapi kalau yang kita tunjuk adalah manusia, misalkan anak kecil, atau dia seorang petani, pedagang, maka gunakan man. Gunakan man. Gunakan man. Seperti contohnya, kita menunjuk sesuatu yang dekat nih, teman kita, anak kecil misalkan. Gunakan man hadha, siapa ini. Siapa ini. Kalau yang kita tunjuk jauh dan dia berakal, gunakan isim isyarah untuk yang jauh. Man dzalika kalau mudzakkar. Man tilka untuk yang muannats. Nah, dapat difahami? Itu ringkasnya. Kalau ingin mengulang kembali, bisa diputar itu audionya insyaallah. Naam, bisa dipahami ya? Insyaallah, Ustaz. Taib. Ada yang lain? Satu lagi. Nah, nampaknya sudah tidak ada. Fadol, fadol. Anasad, apaan, apaan. Tapi barusan sudah dibahas sama Ustaz. Cuman ini memperjelas saja. Yang dicontohkan di sini kan semua mudzakkar semua ya, Ustaz. Berarti kalau untuk muannats menyesuaikan ya, Ustaz. Untuk betul. Apa? Isim isyarahnya. Betul. Tinggal diubah aja atau diganti isim isyarahnya. Man tilka. Ya. Tilka apa ini yang muannas contohnya? Contohnya misalkan tilka bintun. Itu anak perempuan. Man hadhihi. Man hadhihi. Hadhihi talibatun misalkan. Hadhihi talibatun. Ini pelajar perempuan. Demikian pula dengan ma. Ya, sama. Tinggal menyesuaikan isim isyarahnya disesuaikan dengan yang kita tanyakan. Sesuatu yang kita tunjuk, sesuatu yang kita tanyakan itu. Naam. Barakallahu fiik. Naam, Ustaz. Barakallahu fiikum. Naam, insyaallah kita cukupkan. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik tafaddalu hafizakumullah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.